Tuhan insan yang ku rindui selalu. Luangkan masamu, oh sayang untukku. Dengarlah kasih rayuanku. Bukan ku meminta simpati darimu, duhai dewiku, hanya pengertianmu. Yang ku harapkan dari semenjak dulu, semoga akan terbuka lagi pintu hatimu. Mengapa engkau meninggalkan diriku ketika aku memerlukan cintamu? Tiada penawar rinduku ini yang melanda di kamu. Kau warna dalam satu cinta. bersama dulu. Hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutih. Walau akhir ini seakan pertemuan yang tak diundang. Gurau senda mesra yang kau pamirkan membuat hati tertawa. Apakah Semenjak di kau pergi, aku kesini lagi mengulangi kenangan manisku bersamamu. Kutaburi yang tiada lagi. nanti penuh sabar. Ku di rantauan mengejar impian agar ku pastikan segala janjiku, jaminan dirimu dapat ku tunaikan. Demi cinta kita rela ku berkorban nyawa untuk bekal warisan, jaminan masa depan. Hanya kita hanya nyawa yang di hati ini telah ku semaikan kasih sayang untukmu yang memang ku relakan, bukan ku terpaksa. Sebenarnya itu keikhlasan. Hebat lagi

berdosa. Down.